الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-108 dan setelahnya dari surat Taubah. Masya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin dengan tujuan jararan wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu. Ini tujuan mereka membangun masjid, membuat kerusakan, kekufuran, memecah kaum muslimin, dan untuk tempat berkumpulnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini tujuan dibangunnya. Walaupun mereka ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan sambil bersumpah, "Ya Rasulullah, kami telah membangun masjid untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang sakit." Dan mereka tidak lagi jauh-jauh berjalan kaki menuju Masjid Quba. Cukup di antara mereka yang tidak mampu melakukan perjalanan karena kondisi kesehatan atau panas atau terlalu dingin atau mereka akan sholat di masjid ini. Tidak perlu sampai ke Quba. Kata Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang masjid ini, mereka bersumpah-sumpah atas nama Allah bahwa mereka bangun untuk kebaikan. Allah menyatakan innahum lakadibun. Mereka itu dusta dalam pengakuan. Sudah kita katakan kemarin bahwa tokoh mereka yang bernama Abu Amir Ar-Rahib lakab. Tapi disebut oleh para ulama kita dengan Abu Amir Al-Fasiq. Karena mereka dia memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan dia ke Romawi Persia untuk bertemu dengan rajanya Herakles. Sedianya dia akan membujuk sang raja untuk melakukan peperangan dan mengerahkan pasukan perang menuju Madinah. Sambil Abu Amir ini memerintahkan orang-orang munafikin membangun markas berupa masjid. Subhanallah. Dan mereka diperintahkan oleh Abu Amir ini untuk barakallahu fikum untuk mempersiapkan persenjataan. Kalau begitu datang pasukan dari luar, dari Romawi, mereka bisa melakukan sesuatu dari dalam. Alhasil barakallahu fikum, sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk, Rasulullah langsung memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan Masjid Dirar ini dan membakar. Dan Allah melarang Rasulnya untuk melakukan sholat di dalam masjid. La takum fihi abada. Jangan pernah engkau berdiri di dalamnya untuk melakukan sholat. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Quba, ahqu an taquma, lebih berhak untuk engkau melakukan salat padanya. Dan salat di sana salat dua rakaat, salat sunnah saja itu sama seperti umrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya sudah merupakan rangkaian perjalanan jamaah umrah. Diajak ke Masjid Quba untuk melakukan salat. Barakallahu fikum. Karena pahalanya sekali lagi sama seperti umrah dua rakaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu beliau mendatangi Quba untuk salat padanya. Apakah beliau mengendarai kendaraan atau berjalan kaki? Alaihi salatu wassalam. Ini istimewanya Masjid Quba sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu, di Masjid Quba ini dan orang-orang yang ada di sekitar Quba. Yuhibbuna ayyatataharu, mereka senang untuk bersuci. Dan disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena mereka mempergunakan air untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Mensucikan dirinya dari najis, mensucikan dirinya dari dosa dan maksiat. Barakallahu fi. Karena walaupun membersihkan kotoran dengan batu, namanya istijmar, dibolehkan dalam syariat kita ini, tapi untuk sesuatu yang lebih bersih, barakallahu fikum, lebih bagus dengan cara memanfaatkan air untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang keluar dari tubuh dan tubuh. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Kemudian Allah ingatkan kembali tentang masalah masjid dirar ini. Allah mengatakan, "Apaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khair. Apaman assasa bunyanahu ala syafajur fil ard." Apakah sama orang-orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan, yang Masjid Quba tadi? Apakah sama ketika Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik, atau orang-orang yang membangun masjidnya ala syafajur fil har, di bibir jurang. Ya, yang sedikit lagi akan hancur, yang akan terjatuh, akan rontok. Panhara bihi fi nari jahannam, dan akan hancur mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Disebutkan oleh para a'immah kita bahwa hatta bekas-bekasnya ini keluar api panas, Masjid Dirar ini. Dan ujung-ujungnya Masjid Dirar ini dijadikan tempat sampah. Jadi masbal. Jadi tempat sampah. Karena memang tujuan mereka membangunnya bukan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membangun masjid memang ada keistimewaannya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Membana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah Subhanahu wa taala masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga, yakni istana di dalam surga. Ini bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama membangun karena niatannya berbeda, tujuannya berbeda, maka ya yang mendapatkan pun berbeda. Satu, mendapatkan adab karena dia bangun di atas permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala rasulnya, dan satunya mendapatkan pahala besar karena mereka membangun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala rasulnya. Allah Subhanahu wa taala membandingkan ini. Apakah sama masjid yang dibangun di atas ketakwaan dengan masjid yang tidak dibangun di atas ketakwaan? Bahkan dibangun di atas bibir jurang kebinasaan, bahkan terjatuh dia di jurang ini menuju neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah orang-orang yang berlaku zalim. La yazalu bunyanuhu alladzi banau ribatan fi qulubi. Terus menerus masjid yang mereka bangun itu riba sampai kubur. Tetap mereka yang mereka bangun untuk menjadi tandingan, barakallahu fikum, tandingan untuk Masjid Quba, tetap mereka dengan keraguannya, plimplannya, tidak teguhan hati mereka, ini orang-orang munafik ya. Hati mereka dalam kondisi tetap munafik. Sampai kapan? Sampai mereka mati. Mati membawa dosa nifaq. Illa antaqatta'a qulubuhum. Sampai terputus hati-hati mereka. Jantung-jantung mereka ini sampai mati mereka. Ya ini jantung mereka tidak lagi berdetak. Tidak lagi berfungsi. Dalam keadaan syak wan nifaq war raib ada di dalamnya. La yazalu bunyanuhu alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Penyakit itu akan tetap terus ada pada mereka sampai mereka mati, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Ini masjid yang dibangun di atas permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang membangunnya orang-orang munafik yang memang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya memang buruk. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk salat di dalamnya, bahkan Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membongkarnya, bahkan membakarnya. Baik. Masjid yang paling pantas untuk dibangun adalah masjid yang memang untuk kemaslahatan, untuk ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Masjid dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang Allah janjikan, siapa yang membangun masjid yang seperti ini, yang dibangun di atas ketakwaan, Allah janjikan untuknya barakallahu fikum istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dua model masjid, masjid dirar dan masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis subhanallahi wa bihamdihi. Astagfirullah.